Walqismu rabi ma'un najisun ay mutanajisun. Bagian air yang keempat dari sudut pembagian yang tidak seperti sebelumnya adalah air yang najis. Air yang najis artinya air yang terkena najis. Karena air hukumnya tidak najis, jadi bila ada istilah air najis, ini dipastikan yang dimaksud adalah air yang terkena najis. Wahuwa kismani. Air yang terkena najis ini ukurannya bisa dua. Jadi ukuran volume air bisa dua. Ahaduhuma qalil. Yang pertama adalah air yang dikategorikan air sedikit. Wahwaladhi halat fihi najasatun taghayyara amla. Jadi air yang sedikit ini bila terkena najis maka hukumnya menjadi mutanajis. Baik ada perubahan setelah tercampur najis ataupun tidak. Jadi kalau airnya berjumlah sedikit maka tidak mempertimbangkan perubahan yang terjadi setelah percampuran najis. Yang penting air itu terkena najis, hukumnya langsung menjadi najis. Wahwa aywal halu annahu ma'un dunal kullatain. Jadi air yang sedikit ini adalah air yang berjumlah kurang dari dua kullah. Jadi ukuran sedikit adalah patokannya menggunakan kullah. Kullah sendiri ini sebenarnya bukanlah ukuran berat, tetapi kullah ini sebenarnya adalah wadah air atau gentong ya, gentong. Jadi dua kullah artinya air yang berukuran dua gentong. Gentong tentunya gentong tertentu ya. Nanti akan dijelaskan. Wa yustasna min hadzal qismil maitatul lati la dama laha sa'ilun inda qatliha aw syaki udwin minha kadzubabi ilam tutrafihi wa lam yuktughayyirhu. Jadi najis yang mencampuri air ini, saya ulangi kembali, najis yang mencampuri air ini walaupun najis itu tidak merubah air tetapi najis bisa menjadikan hukum air menjadi mutanajis. Namun ada beberapa najis yang dikecualikan. Dalam arti, apabila air terkena pengecualian najis ini, hukumnya tetap suci. Pengecualian yang pertama adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah. Jadi binatang-binatang kecil seperti lalat, semut, dan lain-lain yang tidak memiliki darah yang mengalir, ini bila bangkai itu masuk ke dalam air, maka airnya tidak menjadi najis. Namun ada dua catatan untuk pengecualian yang pertama ini, yaitu catatan yang pertama adalah tidak ada kesengajaan untuk memasukkan bangkai tersebut ke dalam air. Jadi syaratnya harus masuk dengan sendirinya. Kalau ada campur tangan manusia, maka hukum bangkai itu sama dengan yang lain, yaitu menajiskan hukum air. Catatan yang kedua adalah bangkai tersebut tidak merubah sifat dari air. Jadi misalkan ada air yang tercampur atau yang kemasukan lalat yang mati, kemudian setelah lalat itu mati ternyata air yang dicampurnya berubah, rasanya berubah atau warna atau baunya berubah, maka lalat itu tidak lagi menjadi pengecualian. Jadi saya ulangi kembali bahwasanya najis yang dikecualikan yang pertama yaitu bangkai binatang yang tidak memiliki darah saat tubuhnya terpotong atau tubuhnya tersobek. Bangkai ini dikecualikan dari najis yang bisa menjadikan air najis dengan dua catatan. Catatan yang pertama tidak dilemparkan ke dalamnya, dalam arti tidak ada campur tangan manusia. Yang kedua, najis itu tidak merubah air. Wakadan najasatu lati latu trikuhat torof. Pengecualian yang kedua adalah najis yang tidak terlihat. Najis yang tidak terlihat dikarenakan najis itu sangatlah kecil. Jadi contohnya seperti najis yang ada di kaki lalat. Jadi misalkan saya memiliki air satu gelas, kemudian ada lalat yang hinggap di kotoran, otomatis kaki lalat itu hukumnya najis. Tapi berhubung kaki lalat itu sangatlah kecil, sehingga mata kita tidak bisa mengetahui najis yang ada di sana, saat lalat masuk ke dalam air yang saya miliki, maka najis yang berada di kakinya itu tidak menajiskan air. Karena ini termasuk kategori pengecualian yang kedua, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata. Tentunya ini mata yang dikehendaki adalah mata normal, bukan mata yang sangat tajam, yang penglihatannya melebihi dari yang lain. Itu tidak dianggap, ya. Mata yang dianggap adalah mata yang normal. Fakulun minhuma la yunajjisul ma. Maka keduanya, kedua pengecualian itu tidak bisa menajiskan air. Wa yustasna aidun suwarun madhkuratun fil mabsutat. Ada pengecualian-pengecualian lain tetapi tidak dijelaskan di dalam kitab ini. Yang pengecualian itu dijelaskan di dalam kitab-kitab yang pembahasannya lebih panjang. Wa asara lil qismi tsani min al qismi rabi'i bi qawlihi aw kana katsiran kullataini fa aktsara fa taghayyara yasiran aw katsiran. Kemudian bagian air yang kedua dari bagian yang keempat, ya. Jadi ini seperti bagian yang ketiga, bahwasanya di video sebelumnya bagian air yang ketiga ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu air mustakmal dan air yang tercampur benda suci. Bagian keempat ini juga sama, satu bagian yaitu bagian yang keempat, tetapi dibagi lagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah air yang sedikit. Jadi pembagian dua ini ditinjau dari sisi banyak atau sedikitnya air. Jadi bagian pertama sedikit, otomatis bagian kedua adalah air yang banyak. Air yang banyak adalah ukurannya dua kulah, ya. Jadi kalau air sedikit ukurannya kurang dari dua kulah, air yang banyak ukurannya dua kulah atau lebih. Lalu setelah itu air itu tercampur dengan najis. Jadi perbedaannya antara air sedikit dengan air banyak, kalau air sedikit selama dia terkena najis maka hukumnya langsung najis. Kalau air yang banyak setelah terkena najis hukumnya tidak langsung najis. Tetapi najis itu dilihat apakah najis itu merubah sifatnya atau tidak. Jadi yang menjadi titik tekan di dalam air yang banyak adalah perubahan. Kalau berubah berarti najis, kalau tidak berubah berarti tidak najis. Kalau air sedikit tidak perlu adanya perubahan, yang penting terkena najis hukumnya langsung najis. Dan perubahan ini tentunya tidak membedakan apakah perubahan yang sedikit ataupun yang banyak. Wal kullatani, dan perubahan ini juga sama seperti pembahasan di air yang tercampur dengan benda suci. Di video sebelumnya ada pembahasan tentang air yang tercampur dengan benda suci yang belum saya terangkan, saya lupa. Yaitu mengenai perubahan yang sifatnya takdiri atau perubahan yang tidak nampak. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa bila ada air yang tercampur benda suci dan benda suci itu tidak ada perbedaan sifat dengan air. Jadi dicontohkan adalah air yang tercampur dengan air mawar, tetapi air mawar itu baunya sudah hilang. Maka untuk mengetahui apakah air ini berubah atau tidak, maka kita harus mengandaikan. Nah, di air yang najis ini juga sama. Ada air yang tercampur dengan air najis. Air najis yang sifatnya sama persis dengan air. Misalkan ada air kencing tetapi bau, rasa, dan warnanya sama dengan air. Untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak, kita harus ada pengandaian. Dan pengandaian yang dilakukan antara bagian yang ketiga, yaitu air suci, dan bagian yang keempat, yaitu air najis, ini berbeda. Caranya sama tetapi yang digunakan berbeda. Kalau air suci tercampur dengan benda suci, maka tiga hal yang digunakan untuk pengandaian, yaitu yang pertama adalah air delima, yang kedua perasan anggur, yang ketiga getah pohon luban. Jadi ini pastinya tidak ada di Indonesia, ya, getah pohon luban. Jadi misalkan saya memiliki satu ember air, saya memiliki satu ember air, kemudian satu ember itu tercampur dengan satu gelas air mawar yang sudah tidak memiliki bau wangi. Apakah air satu ember itu berubah atau tidak, maka kita harus melakukan pengandaian. Andai kata satu gelas itu diganti dengan air delima, apakah merubah rasa air? Jadi saya ulangi bahwa tiga benda yang digunakan untuk pengandaian adalah delima. Yang pertama delima, yang kedua perasan anggur, yang ketiga getah pohon luban. Delima ini digunakan untuk pengandaian rasa, dan anggur, perasan anggur digunakan untuk warna, dan yang terakhir getah pohon luban ini digunakan untuk mengandaikan bau. Jadi pertama yang dilakukan adalah diandaikan warnanya apakah berubah atau tidak. Jadi kita mengandaikan air buah delima yang kadarnya sama dengan benda yang menyamburi air. Jadi kalau yang menyamburi satu gelas, kita mengandaikan andai kata yang menyamburi itu adalah air delima, apakah rasanya berubah. Bila rasanya berubah, maka dipastikan air yang tercampur bunga mawar tadi, air bunga mawar tadi hukumnya tidak lagi bisa mensucikan. Tetapi kalau tidak berubah, kita lanjutkan ke pengandaian yang kedua, yaitu perasan anggur. Andai kata satu gelas itu perasan anggur, apakah warnanya berubah? Jadi perasan anggur digunakan untuk pengandaian sifat yang berupa warna. Kalau tidak berubah, maka terakhir getah pohon luban. Getah pohon luban ini digunakan untuk bau. Apakah baunya berubah atau tidak? Bila andaikan satu gelas yang menyampur itu diganti dengan pohon luban. Kalau tiga benda ini dipastikan tidak merubah sifat air, setelah kita mengandaikan air mawar diganti dengan tiga ini tidak merubah air, maka dipastikan air itu tidak berubah. Dan untuk pengandaian air najis ini berbeda dengan air suci. Kalau air suci tiga tadi, kalau air najis, air yang tercampur benda najis tetapi najisnya sama sifatnya dengan air, ini yang digunakan untuk pengandaian berbeda. Jadi dikarenakan yang menyampuri ini benda najis, dan di dalam syariat, di dalam fikih, benda najis ini hukumnya berat ya, hukumnya berat. Maka untuk mengandaikan kita juga harus mencari sesuatu yang berat. Sesuatu yang bila tercampur dengan air maka perubahannya bisa signifikan. Jadi tiga hal seperti tadi, tiga hal yang mewakili untuk tiga sifat air, yaitu rasa, warna, dan bau. Kalau di dalam pembahasan tentang najis, sesuatu yang mencampuri air tetapi benda itu najis, untuk pengandaiannya, untuk mengandaikan rasa, kita yang diandaikan adalah rasa cuka ya, rasa cuka. Untuk warnanya warna tinta, dan untuk baunya bau misik. Jadi tentunya tiga hal ini lebih berat daripada yang pertama. Artinya bila tercampur ke dalam air, tiga benda ini langsung bisa merubah sifat air secara cepat ya. Dan perubahannya pastinya signifikan. Jadi percoba pengandaiannya seperti tadi. Yang pertama rasanya. Jadi sesuatu yang mencampuri air tadi ukurannya disamakan dengan tiga hal tadi. Jadi misalkan satu ember air tercampur satu gelas air kencing, satu gelas air kecil yang sifatnya sama dengan air, maka kita melakukan pengandaian. Andaikan air kencing itu diganti dengan cuka, apakah setelah tercampur rasanya berbeda? Bila tidak, maka dilanjutkan yang kedua. Yang kedua yaitu warna. Bila satu gelas itu diganti dengan tinta, apakah warnanya berubah? Bila tidak, maka yang terakhir adalah bau. Bila satu gelas diganti dengan minyak misik, apakah berubah? Jika tidak berubah semua, maka air itu dihukumi dengan tetap suci mensucikan. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi takriban fil asahi fihima. Ukuran dua kulah adalah 500 ritel. Ritel ini ukuran air ya, ukuran berat. Jadi dua kulah ini kalau dirubah ke ukuran ritel jumlahnya adalah 500. Tetapi ritel yang digunakan adalah ukuran ritel Baghdad. Jadi ukuran berat yang berupa ritel ini di satu daerah dengan daerah yang lain ukurannya berbeda. Dan di dalam kitab ini yang digunakan acuan untuk mengukur adalah ritel di negara Baghdad. Dan ukuran 500 ini tidak harus pas ya, tidak harus pas. Artinya kurang sedikit tidak apa-apa. Waritul Baghdadi indan Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirham. Kemudian satu ritel Baghdad telah dihitung oleh ulama yang bernama Imam Nawawi, satuan ritel diganti ke satuan dirham. Jadi antara ritel dan dirham ini sama-sama ukuran beratnya. Dari ritel dirubah ke dirham, dihitung oleh Imam Nawawi, ternyata hasilnya adalah 128 dirham. 128 4/7 ya, 128 4/7 dirham. Wa tarakal musannifu kisman khamisan wa wa ma'ul mutahhirul haramu kal wudu'i bima'in maksubin aw musabbalin lil syurbi. Sini musannif pengarang Fathul Qarib, pengarang takrib tidak menjelaskan bagian yang kelima. Jadi hakikatnya walaupun ini hanya dibagi dengan empat bagian, tetapi hakikatnya ada bagian yang kelima. Bagian yang kelima ini adalah air yang suci dan mensucikan tetapi haram digunakan. Air yang suci dan mensucikan tetapi haram digunakan. Air itu, bagian itu contohnya adalah seperti air curian. Jadi kita wudu, misalkan kita wudu menggunakan air hasil curian, maka air itu hukumnya tetap suci mensucikan, tetapi wudu yang kita lakukan hukumnya haram. Karena memang keharaman itu datang dari pencurian yang kita lakukan. Atau contoh lain ada istilah musabbal lil surbi, yaitu air yang disediakan oleh pemiliknya untuk diminum. Jadi di zaman dahulu ada beberapa orang yang mensedekahkan air, ada air-air yang disediakan di pinggir jalan yang tujuannya air itu agar diminum oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi orang yang menyedekahkan air yang tujuannya untuk diminum oleh orang lain, maka pastinya dia tidak akan rela, dia tidak akan ridho bila air itu digunakan untuk hal lain. Jadi bila seseorang melakukan bersuci, melakukan wudu dengan air yang disediakan untuk minum, maka air itu tetap suci mensucikan, tetapi hukumnya haram dilakukan. Jadi keharamannya seperti tadi, bahwasanya ini diharamkan dikarenakan perbuatan atau hasil air yang digunakan yang tidak atas ridho dari pemiliknya.